Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin para pendengar RRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Sya'rawi ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insha Allahu la muhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la taskil harth musallamatun la shiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Yang artinya, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekaranglah barulah kamu menerangkan hakikat sapi yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Para pendengar RRI rahimakumullah, dari kedua ayat ini jelas sekali bahwa Bani Israel itu memang suatu kaum yang tidak memiliki hati nurani. Hati mereka telah ditutup, telah dikhatam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah Nabi Musa alaihi salam menjelaskan sapi itu dengan berbagai bentuk karakteristiknya dan sifat-sifatnya, dari warna, dan dia adalah sapi yang belum melahirkan, namun mereka anggap bahwa itu belumlah menjelaskan hakikat daripada sapi itu, sehingga mereka kembali bertanya untuk yang kesekian kalinya, apa hakikat daripada sapi itu. Bahkan di dalam ayat 70 ini mereka mengatakan, innal baqara tashabaha alaina, satu pernyataan yang sangat aneh dinyatakan oleh Imam Sya'rawi. Pernyataan ini adalah pernyataan menunjukkan kedunguan daripada Bani Israel itu. Mana mungkin sapi itu samar-samar? Atau mungkin yang muncul adalah bahwa sapi itu mirip-mirip mereka, sehingga mereka itu sulit membedakan mana yang sapi, mana yang kaum Yahudi begitu. Karena pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka sudah kelelahan mencarinya. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa sapi yang safra faqi'ul launuha itu, yang warnanya kuning kemilauan, itu hanya dimiliki oleh seorang anak yatim yang dahulu sapi itu ditinggalkan oleh ayahnya, dititipkan kepada ibunya, kemudian sapi itu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sapi itu konon di dalam sejarah hendak dibeli oleh seseorang dengan harga 6 dirham. Tapi ibunya tidak mau menjualnya karena sapi itu diyakini oleh ibunya akan dibayar dengan emas sebesar tubuh sapi itu tadi. Dan ternyata apa yang diyakini oleh ibu yang salihah ini tadi adalah suatu kebenaran dan menjadi kenyataan. Para pendengar yang dirahmati Allah, kemudian di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala pada ayat 71 dari surah Al-Baqarah ini Allah kembali menjelaskan sifatnya bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak ada cacatnya. Dan tidak ada pula dipergunakan untuk membajak sawah atau membajak ladang, dan tidak pula dipergunakan untuk mengangkut air. Karena ketika itu sapi, unta, keledai adalah kendaraan angkutan bagi bangsa Yahudi dan bangsa Arab pada umumnya ketika itu. Jadi jelas bahwa dalam ayat ini kembali dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Bani Israel menunjukkan bahwa benarlah orang-orang Israel itu adalah kaum yang degil, yang sulit untuk menerima kebenaran. Mungkin ini sebagai pengantar, selanjutnya kita lanjutkan dengan dialog mungkin. Baik, Ustadz Ardiansah, di sini kita menjumpai bahwasannya pertanyaan begitu banyak. Jadi banyaknya atasaulat katsirah tufidul jahalah gitu Ustaz ya. Jadi orang banyak kali tanya kemudian enggak mau melakukan, bodoh orang itu. Kan gitu. Banyak sekali untayan-untayan perintah yang diwajibkan itu akan tetapi tidak dilakukan. Mereka ini sebetulnya dungu atau sapi atau Bani Israel yang cocoknya di mana menempatkan orangnya gitu. Perintah sudah ada, akan tetapi menunda, menunda besok ke besok. Jadi hakikat yang benarnya itu susah didapatkan, kita lelah dalam hidup. Jadi menempatkan orang begini nih kemana? Apakah termasuk dari golongan sapi, Bani Israel atau orang yang dungu ini, San? Iya, jadi jelas bahwa mereka ini bukan hanya dungu dan tidak hanya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau melaksanakannya. Oleh karena itu di dalam ayat 71 Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir saja mereka tidak melaksanakannya. Artinya, kalaulah karakteristik itu, ciri-ciri itu tidak dipaparkan sedemikian rupa, mereka mungkin tidak akan melaksanakannya. Atau kalau sekiranya Nabi Musa dahulu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, bisa saja mereka akan mengatakan, "Ah, kami enggak mau mengerjakannya karena ternyata sapi yang kamu jelaskan itu belum jelas bagi kami." Iya, atau mungkin sebaliknya nih Pak Ustadz. Ya. Begitu jelasnya sehingga mereka mengatakan, "Eh, sapi yang dijelaskan begitu jelas rupanya enggak ada," katanya. Ya, ya. Habis stoknya katanya. Ah, tapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menyebutkan wa maka duyaf alun. Begitu mereka mengatakan, "Oh, kita bilang aja enggak ada." Eh, rupanya terlihat mereka. Karena waktu itu lagi lewat. Ya. Nah, jadi disitulah kenapa dikatakan wa maka du yaf'alun. Mau membuat intrik-intrik supaya tidak dilakukan. Karena si pembunuh tadi memang mengharap sekali supaya sapi itu enggak dapat. Itu masyarakat si ponakan tadi. Masyarakat juga mengharap supaya sapi itu enggak dapat. Karena apa? Kalau sempat itu dapat dan harganya mahal, harta kan ke pemilik sapi ini. Iyalah. Rupanya Allah berkehendak lain. Iya, jadi bisa juga dipahamkan seperti itu, yaitu bahwa wa maka du yaf'alun itu hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena memang tidak didapatkan. Dan jelas dengan muasafat, dengan ciri-ciri yang disebutkan itu tadi, tentu sapi itu adalah sesuatu, bahkan mungkin kalau dalam logika kita adalah sesuatu yang mustahil, impossible. Ya, impossible untuk didapatkan. Walaupun sekarang itu ada istilahnya kambing bule yang diagung-agungkan di Jogja itu, yang disebut dengan Ki Slamet itu ya. Tapi bukan itu sebenarnya. Karena ada juga orang yang mengira bahwa kerbau bule itu itulah yang disebut dengan Baqarah Safra yang di dalam ayat ini. Padahal bukan itu. Karena yang dimaksud di sini adalah sapi yang dimiliki oleh anak yang saleh itu tadi. Nah, jelas di dalam ayat ini ya, dan beberapa ayat di antara dialog di antara Nabi Musa dan Bani Israel ini menunjukkan keimanan yang sangat dangkal dan keyakinan yang memang setengah-setengah dari Bani Israel. Karena mereka mengulang kata-kata Rabbaka itu tadi. Ya, di dalam pertanyaan yang ketiga ini juga mereka mengatakan qalu du'u lana rabbak. Coba engkau minta lagi penjelasan kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Bukan Tuhan kita, tetapi Tuhanmu. Ini juga menunjukkan kembali bahwa keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu setengah hati, tidak sepenuhnya. Ya, Ustaz, saya ingin coba menambahkan dialog kita ini. Nah, ini tadi sudah kita pahami bahwa ini adalah merupakan takdir dan skenario Allah. Ternyata doa orang yang soleh itu diterima Allah. Bapak yang dibunuh oleh ponakannya ini pernah berdoa agar harta yang dikumpulkan dengan cara halal ini tidak disalurkan, tidak dialirkan, tidak dimiliki kecuali orang yang soleh. Maka ketika masyarakat atau si ponakan yang sibuk tadi melihat sapi itu, coba ditawarnya, tak dikasih, ditawarnya lagi. Akhirnya tawaran terakhir apa? Kalian boleh membawanya bila kalian sediakan emas sebesar atau sebanyak menutupi kulit lembu ini. Jadi habislah harta yang seharusnya didapat oleh ponakan yang zalim ini, habis untuk menutupi atau membayar harga sapi itu. Jadi doa orang yang saleh ini ternyata makbul. Ya, artinya harta itu kembali kepada orang yang saleh juga, digunakan untuk kebaikan. Dan adapun orang tua dari anak yang saleh yang mempunyai sapi ini sebagai warisan juga dikabulkan Allah. Kenapa? Sapi itu kembali kepada anaknya sebagai warisan, waris, dan dia juga mendapatkan kekayaan yang dapat menambah kesalehannya di hadapan Allah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwasanya bagi kita orang tua, berdoa sajalah kepada Allah agar harta kita, apa yang kita wariskan kepada anak, itu menjadi yang baik untuk anak-anak kita. Ya, menjadi menambah semangat mereka untuk beribadah. Ya, kalau bisa harta warisan itu dibuat haji lah, begitu misalnya. Supaya apa? Ya, kira-kira begitulah pandangan yang realnya saja. Supaya harta itu dapat dimanfaatkan untuk beribadah, begitu maksudnya. Iya, benar sekali Ustaz Hanafi, bahwa harta yang saleh itu akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang saleh juga. Setiap kebaikan itu akan dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap pemiliknya. Dan tentu harta yang halal ini juga semakin mendekatkan orang yang memilikinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, tentu dalam kaitan ini juga kita bisa lebih kembangkan pemahaman daripada ayat ini, bahwa harta yang halal itu dan yang memberikan keberkahan itulah yang menjamin keberlangsungan daripada kehidupan keluarga itu. Jadi bukan banyaknya, bukan nominalnya yang dikejar, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Bagaimana harta itu bisa memberikan darah daging yang halal bagi anak itu. Sebab menurut para psikiatri dan psikolog, harta yang dimakan oleh anak itu membentuk sikapnya, jiwa. Membentuk jiwa dan perilakunya, ya. Oleh karena itu di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun menarik sekali, beliau mengatakan bahwa orang yang suka memakan babi, ya, itu tidak akan ada muncul rasa cemburu di dalam dirinya. Karena apa? Karena babi itu tidak ada rasa cemburunya. Iya. Begitu. Berbeda dengan orang yang memakan ayam atau kambing. Ya. Ayam itu kalau diletakkan dua jantan di dalam satu sangkar, itu tidak akan pernah damai itu. Kecuali salah satunya mati atau salah satunya keok, begitu. Baru dia mau diam, begitu. Dan mendekati sang betina. Gitu. Iya, jadi kalau ada dua jantan dalam satu sangkar itu tidak akan pernah damai itu, gitu. Karena apa? Karena rasa cemburunya tinggi. Begitu juga dengan orang yang memakan onta, kata Ibnu Khaldun, dia akan memiliki sifat dendam. Nah, ini kita lihat dari bangsa Arab, bagaimana temperamen mereka yang begitu tinggi dan pendendam, begitu. Nah, karena mereka memakan unta itu tadi. Nah, begitu juga dengan harta yang halal yang dimakan, maka harta itu akan memberikan kekuatan. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika kita mencari harta, yang kita cari adalah keberkahannya. Iya. Karena sekalipun harta itu banyak, kalau dia tidak akan berkah, maka dia akan menjauhkan dia orang yang memilikinya itu dari Allah, dan hartanya itu akan habis sia-sia. Atau yang kita selalu istilahkan dengan barang panas, gitu ya, harta yang tidak halal, maka itu akan pergi, harta itu akan hilang begitu saja tanpa memberikan manfaat. Dan Imam Ghazali memberikan semacam ukuran harta yang berkah itu adalah harta yang apabila dimakan oleh si pemiliknya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang di rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dapat kita simpulkan tiga hal dari dua ayat yang mulia ini, bahwa orang-orang Israel, Bani Israel, kaum Yahudi itu adalah manusia yang munafik. Manusia yang tidak memiliki keimanan yang sempurna, baik itu di hadapan Allah, di hadapan para anbiya, para nabi-nabi mereka, dan begitu juga di hadapan manusia. Apa yang mereka nyatakan hari ini, mungkin mereka akan sangkal besok, dan mungkin mereka akan khianati esok harinya. Yang kedua, bahwa di antara sifat yang sangat mencolok dari Bani Israel itu adalah orang yang selalu bertanya, tetapi pertanyaannya itu untuk bukan untuk mencari ilmu, tetapi untuk mengulur-ngulur waktu dan untuk mengelak dari apa yang dilaksanakan itu. Hal ini dijelaskan di dalam dialog-dialog yang terjadi antara Nabi Musa dan Bani Israel dalam beberapa ayat yang telah kita kaji beberapa hari ini. Yang ketiga, bahwa harta yang halal dan doa orang yang saleh akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilimpahkan keberkahan dan kenikmatan kepada pemiliknya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berusaha untuk tetap berikhtiar, berusaha dalam kehidupan ini dan tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena innallaha ala kulli syai'in qadir, karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapat penerimaan dari para pendengar, dan kami mengucapkan syukran katsiran ala husni istima'ikum. Saya Ardiansyah bersama tim terjemah tafsir Syahrawi Safir Al-Azhar, Al-Ustaz Zainal Arifin, Al-Ustaz Muhammad Safiar, dan Al-Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan terima kasih. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.